Hari ini kau pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya, jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, menghibur ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu sebekas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan. Sana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Laksana surgaku, tempatku mencurahkan, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku.